kawin. Sorry, aku ora sudi. Aduh be, aku wis lara. Tak ikhlas nomor ke hati wis kelo. Ternyembang aku keceran, mendingan aku